Tak Bangil yuk. Bersama Pantura ada Reza Lawang Sewu. Ayo, kita sandal wes kusel-kusel ngajak tamur. Ayo tamur, ayo lah kono pada kene kene wae iya siap tamur mampekmu koi dolan lakukan permintaan dari bapak saya. Enak.